Permisi. Ya. Atas nama Laila Ayu. Oh ya, okay. Benar. Apa ini? Niki. Oh, paket. Kusen. Oh, ini Mas Ojol yang viral itu ya? Iya, yeah. Boleh nyanyi bareng Mas kalian lagi latihan ini? Oke, okay, boleh. Oke. Okay. Nggih. Okay. Sampai nggih. Kepalsuan ikrar darimu yang mengaku setia. Selanjutnya